Hilang apa yang ku selalu mimpi. Muka mata si gelap belum pagi. Belum pagi malam masih muda. Asal kau duduk macam tak buat aku. Masih masa nak fikir tentang cinta. Ya aku sakit. Aku hilang sampai pagi tak balik. Oh no, tak balik. Hatiku dah parah kau tak boleh nak tarik. Aku nak rasa I'm not afraid. Tidak ada.